Sekarang dibaca. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab al-maf'ul mutlak. Bismillah. Bab al-maf'ul. Bab al-maf'ul al-mutlak. Wa huwa al-masdar al-fadlah al-mu'akkid li'amilihi aw al-mubayyin li naw'ihi aw 'adadihi wal mu'akkid li'amilihi nahu. Wa kallama Allahu Musa taklima wa darabtu darban wal mubayyin wa darabtu darban wal mubayyin li naw'i 'amilihi nahu. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقولك ضربت زيدا ضرب الأمير والمبين لعدد عامله نه فدكت دكة واحدة وكقولك ضربت زيدا ضربتين وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي فإن وافق لفظ فعله غدا فإن وافق لفظه فعل يا لفظ فعله فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر نحو كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل وكالعدد نحو فازلدوهم ثمانين جلدة فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مك أو مقرؤه أو إكرؤه أو مكرؤه لمقرؤه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق أي الذي لم يقيد بالجر لصحة إطلاق المفعول عليه من غير تقييد لأنه المفعول الحقيقي الذي فعله فاعل الذي فعله فاعل الفعل بخلاف بقية المفاعيل إذ لا يصح إطلاق ذلك عليها إلا بعد تقييدها بالصلة بأي يقال مفعول به أو مفعول له أو مفعول فيه أو مفعول معه وهو المصدر لأنه اسم ما فعله فاعل فعل مذكور أو مقدر والمراد بفعل فاعل إياه قيامه به بحيث يصح إسناده إليه لا أن يكون موجود لا أن يكون موجدا إياه فلا يرد نحو مات موتى الفضلة وهي التي لا تكون عمدة في الكلام لا أنها التي يحتاج إليها فخرج نحو جد جده وركوعك ركوع حسن وضربك ضرب شديد فإن المصدر في جميع ذلك عمدة فلا يجوز نسبه المؤكد لعامله بأل لم يجد مدلوله ala madlulin amilih idza kana amiluhu masdaron wa illa fal masdar al mafhum min au al mubayyin li naw'ihi ay li naw'i amilih bi an dalla ala hayati suratil fi'il fa yufidu ziyadah ala ta'kid au adadih ay adadul amil ay adadil amil bi an dalla ala murad suduril fi'il fa huwa hina idin salasatu aqsam fal mu'akkid li amilih nahu a'jabani darbaka a'jabani darbuka li zaidin darban fa darban maf'ulul mutlak mu'akkid mu'akkidu darb mu'akkid li darb wa misal al wal misalul mu'akkid lil masdar al mafhum min al amil nahu wa kallama Allahu Musa taklima wa i'rabu kallama fi'lul madi Allahu fa'il Musa kallama fi'lun madin lafzul zalalah fa'ilun Musa maf'ulun bih wal fathah fihi muqaddarah taklima maf'ulun mutlak mu'akkid limadmun kallama wa huwa at-taklim la lil amil nafsuhu li annahu bi sighatil fi'l wa darabatu darba wa i'rabuhu darabatu fi'l wa fa'il darban maf'ulun mutlak mu'akkid limadmun darab wa hadha an-naw' la yajuz tathniyatuhu wa jam'uhu li anna madlulah ma'na wahid fa huwa bimuthabati takriri fi'il wal fi'il la yusna wala la yusanna wala yujma' wal mubayyin lil naw'i 'amilih imma bi idafah nahu fa akhadhnahum akhdha 'azizin muqtadir wa i'rabuhu alfa bi i'tibar ma qablaha akhadhnahum fi'il wa fa'il wa maf'ulun akhadha maf'ulun mutlak mubayyin lil naw'i 'amilih عزيز مضاف إليه مقتدر نعت أو بلام أو بلام الأحد نحو ضربة الضرب أي الذي تعرفه أو بصفة مع ثبوت الموصوف نحو جلست جلوسا حسنا أو مع حذفه نحو أن أعمل صالحا أي عملا صالحا وقال قولك ضربة زيدا ضرب الأمير أي ضربا مثل أو باسم خاص ضربا مثل ضربه أو باسم خاص نحو رجع القهقري فالقهقر مفعول مطلق مبين لنوع عامله وهذا النوع يجوز تثنيته وجمعه باختلاف أنواعه كسرت سيري زيد الحسن زيد الحسن الحسني والقبيح باب المفعول المطلق باب مفعول مطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده فالمؤكد لعامله نحو بس نحو قال نحو هذا khabar dari mubtada mahdhuf takdirnya bisa zalika nahwa atau huwa nahwa atau nahwa sebagai maf'ul dari fi'liyah mahdhuf a'ni nahwa wa kallama Allahu Musa taklima wa darabtu darban wal mubayyinu li naw'i 'amilihi nahwa fa akhadhnahum akhdha 'azizin muqtadir wa qawluka Ya, qaulika. Kenapa? Karena dia ma'tuf pada ayat tadi fa'akhadnahum. Ya. Darabtu Zaidan darab al-amiri wal mubayyin li'adadi 'amilihi nahu fadukata dakkatan wahidah. وقولك ضربت زيدا ضربتين وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وقد تنصب الأشياء على وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق حتى تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر نحو كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل وكالعدد نحو فجلدوهم ثمانين جلدة فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة باب tentang مفعول مطلق مفعول مطلق adalah مصدر فضله bukan عمده مصدر فضله yang dia fungsinya adalah untuk memberikan tekanan pada amilnya al-mu'akid li'amilih memberikan penekanan makna pada amilnya. Awil mubayyin li naw'ih ataupun untuk menjelaskan macam dari amilnya, jenis dari amilnya. Aw adadi ataupun bilangan amilnya, berapa kali amil ini terjadi. Fal mu'akkidu li 'amilihi nahu, maka contoh masdar yang fungsinya mentaukid amilnya, menguatkan makna amilnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Terjemahnya apa? Sungguh-sungguh Allah mengajak bicara Musa. Nah itu. Mana ya apa? Taukid. Bukan diterjemahkan. Dengan apa? Terjemahan. Allah mengajak bicara Musa taklima. Dengan pembicaraan. Ataupun satu pembicaraan. Bukan. Ini taukid. Mananya taukid. Sungguh Allah subhanahu wa, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi Musa berbicara. Wa darabtu darban. Saya sungguh-sungguh telah memukul. Kemudian macam yang kedua atau fungsi dari al-maf'ul al-mutlaq yang kedua adalah al-mubayyin li naw'i 'amilih, menjelaskan macam amilnya. Fa akhadhnahum akhdha 'azizin muqtadir, maka kami siksa mereka Fir'aun ya bersama tentaranya dengan siksaannya 'azizin muqtadir, zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Di sini dijelaskan macam akhadh yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu akhdun azizin muqtadir. Jenis siksaan yang Allah timpakan adalah siksaan yang datang dari azizin muqtadir. Wa qaulika, dan contohnya yang lain adalah ucapanmu darabtu zaidan darbal amiri, saya pukul Zaid dengan jenis pukulan, yaitu pukulannya amir, dengan jenis pukulannya amir. Keras misalkan. Darabtu Zaidan darbal amiri. Saya pukul Zaid dengan jenis pukulannya amir. Wal mubayyin li'adadi 'amilih. Kemudian yang ketiga dari masdar adalah fungsinya untuk menjelaskan bilangan amilnya, jumlah berapa kali amilnya diperbuat. Fadukkata dakkatan wahidah, maka keduanya bumi dan gunung digoncang sekali goncangan. Sini disebutkan, ya, adak goncangan dilakukan sekali, digoncang sekali goncangan, ya, dijelaskan berapa kalinya goncangan ini dilakukan, yaitu sekali goncangan. Wa qaulika, dan seperti ungkapanmu darabtu zaidan darbataini, saya pukul Zaid dua kali. Ya. Darbatain adalah apa? Maful mutlak ataupun masar. Ya. Irobnya mudah ya. Nanti barangkali di syarahnya ada. Wa huwa qisman lafzi wa ma'nawi, dan dia maful mutlak ada dua macam. lafzi, yang pertama, yang kedua ma'nawi. Fa in wafaqa lafzu fi'lihi fa huwa lafzi, apabila masdar itu mencocoki lafaz fi'ilnya, lafaz amilnya, maka dia dikatakan sebagai lafzi, yaitu maf'ul mutlak yang lafzi. Kama taqaddam, sebagaimana pada contoh yang telah lewat. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi fa huwa ma'nawi, dan apabila dia masdarnya mencocoki makna fi'ilnya tidak pada lafaznya, fa huwa ma'nawi, maka dia adalah ma'nawi sifatnya. Nahu jalastu qu'udan, jalastu qu'udan, qumtu uqufan. Wal masdaru ismul hadasi, dan masdar adalah nama hadas, jadian. As-sadiri minal fa'il, yang berasal dari fa'il, pelaku. Wa taqribuhu, dan pendekatan makna tentang masdar adalah an yuqala, adalah dikatakan huwa alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yaitu apa yang datang ketiga pada urutan tasrifan fi'il. Nahu duraba yadribu durban, di sini durban datang pada urutan yang ketiga pada tasrifan fi'il, maka durban dikatakan sebagai masdar. Waqad tunsabu asya' 'ala al-maf'ul, 'ala al-maf'ul al-mutlaqi, dan terkadang ada beberapa lafaz yang dia dinasabkan sebagai maf'ul mutlaq. Wa in lam takun masdara, meskipun bentuknya bukan masdar. Wa dhalika 'ala sabilin niyaba 'anil masdar, dan ini terjadi di atas sisi penggantian dari masdar. Contohnya lafaz kullin dan ba'din, yang keduanya diidhofahkan kepada masdar. Contohnya fala tamilu kullal maili. Ya, jadi kulla juga dikatakan sebagai maf'ul mutlaq, meskipun dia bukan masdar. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada masdar. Contoh yang lain, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Ya, di sini ba'dha adalah maf'ul mutlaq. Wa kal adadi, dan yang lain seperti adad, bilangan. Fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka 8 kali cambukan. Thamanin, di sini maf'ul mutlaq, berupa adad. Fathamanin maf'ulun mutlaq, maf'ulun mutlaqun, thamanin adalah maf'ul mutlaq. Wa jaldatan tamiz, jaldatan i'rabnya tamiz. Wa ka'asma'il alat, dan juga seperti nama-nama alat, itu juga bisa datang sebagai maf'ul mutlaq. Contohnya darabtuhu sautan, saya pukul dia sautan, dengan cemeti, cambuk, atau asan, tongkat, atau miqra'ah, alat pukul masuk di dalamnya. Cemeti, tongkat, atau yang biasa digunakan untuk memukul lonceng. Ya, baik, kita lihat di sini syarahnya. Babul maf'ulil mutlaq, bab tentang maf'ul mutlaq. Ay alladhi lam yuqayyad bil jari li sihhati itlaqil maf'uli alayh min ghairi taqyidin li annahu al maf'ulul haqiqi alladhi fa'alahu fa'ilul fi'li. Maf'ul mutlaq adalah, ataupun bab tentang maf'ul mutlaq, yakni alladhi lam yuqayyad bil jar, yakni maf'ul yang tidak dibatasi dengan al jar, diqayyad, dibatasi dengan al jar, huruf jar. Seperti maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul fi, itu semuanya yuqayyad bi al jar, digandengi apa dengan huruf jar. Lisihati itlaqil maf'uli alaih, dikatakan maf'ul mutlaq karena dia bisa untuk dimutlaqkan penamaan maf'ul padanya tanpa ditambahkan padanya huruf jar. Min ghairi taqyidin, tanpa ada qaid. Li'annahu al-maf'ul al-haqiqi, karena al-maf'ul mutlaq adalah maf'ul haqiqi. Alladhi fa'alahu fa'ilu al-fi'li, yang diperbuat oleh pelaku perbuatan. Bi khilafi baqiyatil mafa'il, berbeda halnya dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya. Idh la yasihu itlaqu dhalika 'alayha, dikarenakan tidak benar untuk dimutlakkan al-maf'ul kepada selain maf'ul mutlaq. Illa ba'da taqyidiha, kecuali setelah diqaid, diikat dengan silah, yaitu huruf-huruf jar. Bi an yuqala, dengan dikatakan maf'ulun bih, au maf'ulun lah, au maf'ulun fih, au maf'ulun ma'ah. Dan definisi dari al-maf'ul mutlaq adalah al-masdar huwa al-masdar, yaitu masdar. Li'annahu ismu ma fa'alahu fa'ilu fi'lin mazkurin au muqaddarin. Ya, dia maf'ul mutlak adalah masdar, karena dia adalah nama bagi sesuatu yang diperbuat oleh pelaku perbuatan. Nama dari sesuatu yang diperbuat oleh pelaku perbuatan. Apakah di sini perbuatannya atau fi'ilnya disebutkan ataupun ditakdirkan saja? Wal muradu bi fi'lil fa'il iyyahu qiyamuhu bih bi haitsu yashihu isnaduhu ilaih la an yakuna mujidan iyyahu. Dan yang dimaksud dengan perbuatannya fa'il terhadapnya, terhadap masdar maf'ul mutlak, adalah qiyamuhu bih, tegaknya perbuatan tersebut pada fa'il, bi haitsu yashihu isnaduhu ilaih, di mana bisa untuk perbuatan tersebut disandarkan kepada fa'il. La an yakuna mujidan iyyah, bukan maknanya bahwasanya fa'il ini dialah yang mengadakan perbuatan tersebut, tidak. Sehingga dengan definisi ini la yaruddu nahu, tidaklah bisa dibantah oleh contoh mata mautan. Mata mautan di sini bisa disandarkan al maut kepada fa'il, meskipun dia fa'ilnya bukanlah yang mengadakan kematian. Iya. Yang jelas dia al-maut yasih an-nisnad ila al-fa'il, bisa disandarkan kepada fa'il. Al-fadlah, masdar fadlah, wahiyya allati la takunu umdatan fil kalami ila annaha allati la yahtaj ilaiha. Fadlah, yaitu apa yang dia bukan umdah, bukan umdah dalam kalam, bukan musnad ilaih. Bukanlah makna fadlah itu bahwasanya dia la yahtaj ilaiha, la yahtaju ilaiha, sesuatu yang tidak dibutuhkan, bukan. Dibutuhkan, bahkan terkadang ketika dibuang rusak maknanya. Ya. Fa kharaja, maka keluarlah dengan ini nahu contoh jadda jidduh. Jadda jidduh fa'ilnya. Jadda ijtahada maknanya. Ya. Jadda jidduh, semangatannya bertambah misalkan. Waruku'uka ruku'un hasanun, dan ruku'mu adalah ruku yang bagus. Wadorbuka dorbun syadidun, dan pukulanmu adalah pukulan yang keras. Fa'innal masdar fi jami'i dhalika umdah, sesungguhnya masdar pada semua contoh ini jiddu, ruku'un, ruku'un, dorb, ini semuanya umdah. Ya. Fala yajuzu nasbu, maka tidak boleh dia dinasobkan. Ya. Jadi fadlah maksudnya bukan umdah dalam kalam. Ya. Maknanya bukan berarti tidak dibutuhkan, bukan. Bukan umdah, bukan musnad ilaih. Bukan mubtada, khabar, ya, ataupun fa'il. Al-mu'akid li'amilih, yang mana masdar ini fungsinya untuk memberikan penekanan pada amilnya. Bian lam yazid madluluhu ala madluli amilihi idza kana amiluhu masdaran wa illa fal masdaru al mafhumu minhu, yakni tidaklah penunjukan masdar ini menambah apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Bian lam yazid madluluhu ala madluli amilihi, dengan bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh masdar ini tidaklah menambah apa yang ditunjukkan oleh madlul. Sama maksudnya, maknanya seperti tadi, dorobtu zaidan borban. Ya. Tidak menambah, hanya paling taukid saja. Tidak ada makna tambahan selain borb. Ya. Idza kana amiluhu masdara, apabila amilnya masdar, ya, apabila amilnya masdar, tidaklah dia menambah penunjukannya dari apa yang telah ditunjukkan oleh amilnya. Apabila amilnya masdar, seperti yang akan dicontohkan nanti. Wa illa fal masdar al mafhum minhu, maksudnya apa? Wa illam yakun amiluhu masdar, ya. Apabila amilnya bukan masdar, maka amilnya adalah masdar yang difahami dari amilnya yang bukan masdar. Ya, saya ulangi. Idza kana amiluhu masdara, apabila amilnya berupa masdar atau amilnya bukan masdar, tapi fi'il. Fal masdar al-mafhum minhu, maka ambilnya adalah masdar yang difahami dari fi'il itu. Ya, nanti dengan contoh akan jelas. Awil mubayyin li naw'ih, ataupun fungsi yang lain dari mafhum mutlak adalah untuk menjelaskan jenis dari amilnya. Ay li naw'i 'amilihi bi an dalla 'ala hay'ati suratil fi'li fayufidu ziyadatan 'ala ta'kid. Yakni menjelaskan macam amilnya dengan bahwasanya masdar itu menunjukkan kepada hay'ah, keadaan bentuk fi'il. Sehingga masdar yang seperti ini yufidu ziyadah, memberikan faedah tambahan makna di atas makna ta'kid. Bukan hanya ta'kid, ada tambahan makna yang lain. Aw adadih, ataupun menjelaskan bilangan berapa kalinya amil itu diperbuat. Bi andalla ala marrati suduril fi'li, dengan bahwasanya masdar tersebut menunjukkan berapa kalinya fi'il itu sadara, terjadi. Fahuwa hina idzin thalathatu aqsamin. Atas dasar ini, maka maf'ul mutlak ada tiga macam. Maka ketika itu masdar ataupun maf'ul mutlak ada tiga macam. Yang pertama, al-mu'akkid li'amilih, yang dia menta'kid amilnya. Contohnya, a'jabani borbuka li zaidin borban. A'jabani borbuka li zaidin borban, mengagumkanku. Ya, pukulanmu terhadap Zaid yang sangat keras. Fa borban maf'ulun mutlak, maka borban adalah maf'ul mutlak. Fungsinya mu'akid li borbin, untuk menta'kid borb. Ya, a'jabani borbuka li zaidin. Cukup di situ, kalau mau ditambahkan silakan. Borban untuk menta'kid pukulan tadi. Wa mithalul mu'akkid lil masdari al mafhumi min al amili nahu. Ah, ini contoh masdar yang dia menta'kid, menguatkan makna masdar yang difahami dari amilnya. Ya, penjelasan tadi yang di atas. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak bicara kepada Nabi Musa. I'rabnya kallama fi'lun madin, Allahu fa'il, Musa maf'ulun bih, wal fathah fihi muqaddarah, takliman maf'ulun mutlaqun, mu'akkid li madmuni. Lihat di sini, taklima itu bukan menta'kid kallama, tapi menta'kid madmuni kallama. Menta'kid kandungan dari kallama itu taklim. Terakhir yang tadi disebutin di atas. Ya, lihat di atas. Al-mu'akkid li'amilih. Ya, kembali ke atas. Di mana penunjukan masdar tidak melebihi apa yang ditunjukkan oleh amilnya, apabila amilnya masdar. Amilnya masdar tadi jelas. A'jabani borbuka li zaidin borban. Ini amilnya borban, masdar borb. Atau wa illa, maksudnya kalau amilnya bukan masdar yang disebutkan, maka amilnya adalah masdar yang difahami dari amilnya, yang berupa fi'il. Seperti wa kallamallahu Musa taklima. Di sini amilnya taklima bukan masdar, yaitu kallama. Maka amilnya adalah masdar al-mafhum. Masdar ini difahami dari kallama, itu taklim. Ya, itu. Jadi taklim adalah mu'akkid li madmuni kallama. Mentaukid kandungan kallama. Bukan mentaukid kallama, tapi kandungan kallama. Jadi mentaukid apa? Masdar yang dikandungi pada kallama. Wahuwa taklim, itu taklim. La lil amili nafsi, bukan mentaukid amil itu sendiri, bukan mentaukid kallama. Kenapa? Li annahu bi sighatil fi'li, karena kallama itu bentuknya fi'il. Ya. Saya pahami di sini. Nah, ada yang mau tanyakan? Apa? Masdar sini disebutkan. Ya, mu'akkid li amili ini macam yang pertama ya. Baru kita membahas macam yang pertama. Macam yang pertama, al-mu'akkid li'amilih, yang fungsi ta'kid. Nanti belum yang berikutnya. Kemudian darabtu borban, i'rabnya darabtu fi'lun wa fa'il, borban maf'ulun mutlaqun, mu'akkid li madmuni daraba. Nah, Wa hadha an-naw' la yajuzu tathniyatuhu. Ini macam yang pertama ini yang fungsinya apa? Mentakid. Apa? Mentakid amilnya tidak boleh dimusanakan dan tidak boleh dijamakkan. Kenapa? Li'anna madlulahu ma'nan wahid. Madlulahu ma'nan wahidun fahuwa bimasabati takriri al-fi'li. Wal-fi'li. Bimasabati takriri al-fi'li. Wal-fi'lu laysanna walayujma' Saya ulangi. Irobnya dorobtu fi'lun wa fa'il. Dorban maful mutlak. Mu'akid li madmuni doroba. Mentaukid madmun kandungan. Dari doroba dan macam ini. Macam ini macam yang mana? Al-mu'akid li'amili. Ya. Maf'ul mutlak dengan macam ini yaitu al-mu'akid li'amili tidak boleh dimusanakan, tidak boleh pula dijamakkan. Enggak boleh dikatakan dorobtu dorbaini ataupun dorobat. Ya kecuali beda ya. Dorobat nanti maksudnya bukan yang ini. Ya. Li'anna madlulahu ma'nan wahid karena penunjukannya hanya satu makna. Yaitu fahuwa bimasabati takrir fi'l dan dia maf'ul mutlak yang mu'akid li'amili itu kedudukannya seperti mengulang fi'il. Seperti fi'il yang diulang. Wal fi'lu la yusanna wa la yujma'. Sedangkan fi'il tidak bisa dimusanakan, tidak pula bisa dijamakan. Wal mubayyin li naw'i amilih. Kemudian macam yang kedua dari maf'ul mutlak adalah al mubayyin li naw'i amilih. Yang fungsinya menjelaskan jenis macam amilnya. Apakah dengan cara didhofahkan dia kepada yang lain? Contohnya fa'akhudnahum akhza azizim muqtadir. Fa'akhudnahum akhza azizim muqtadir. Di sini akhza maf'ul mutlak. Fungsinya untuk apa? Menjelaskan amilnya. Dan dia di sini didhofahkan. I'rabnya fa bi'tibari ma qablaha. Fa tergantung sebelumnya. أخذناهم فعل وفاعل ومفعول أخذ مفعول مطلق مبين لنوع عمله وعزيز مضاف إليه مقتدر نعت ataupun untuk menunjukkan bahwasanya maf'ul mutlak ini menunjukkan nau' atau amilnya itu bisa dihasilkan dengan lamul ahd yang kedua dengan lamul ahd kalau yang pertama dengan idhofah yang kedua dengan lamul ahd ahd apa di sini darabtu darba saya pukul dengan pukulan itu. Ya, ahdi zikri ya berarti ataupun zihni, tergantung kalau sebelumnya sebutkan zikri kalau tidak sebutkan zihni. Darabtu darba. Saya memukul. Saya sungguh-sungguh memukul dengan pukulan itu. Ai allazi ta'rifu yaitu dengan pukulan yang sudah kamu tahu bagaimana pukulan saya. Ya. Au bisifah ataupun dijelaskan nau'nya dengan disifati. Masdarnya ma'thubutil mausufi dengan ditetapkan mausufnya disifati dan ditetapkan mausufnya jalastu julusan hasana di sini julusan adalah maf'ul mutlak yang fungsinya adalah untuk menjelaskan jenis dari amilnya jenis dari julus yaitu julusan hasanan dalam keadaan di sini mausufnya disebutkan julusnya au ma'a hadzih ataupun dengan dibuang mausufnya seperti an a'mala salihan rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa an a'mala salihan maksud apa di sana aslinya ada apa mausuf yang dibuang itu amalan salihan wa qawlika darabtu zaidan darbal amir dan contoh yang lain adalah ungkapanmu darabtu zaidan darbal amir ay dorban mitla dorbihi. Yani pukulan semisal pukulannya amir penguasa. Ataupun. Ya, untuk menjelaskan macam amilnya ini dengan cara. Disebutkan isimnya khusus. Roja'al qahqara. Ya, mundur ke belakang. Ya, sama. Mundur ke belakang. Fal qahqara maf'ul mutlak. Mubayyin lina'i amilih. Menjelaskan macam dari amilnya. Ya. Qahqara seperti apa mundurnya. Belakang mundur belakang Wa hadza naw' yajuzu tathniyatu, macam yang seperti ini, yaitu yang mubayyin li naw'i 'amilih, maf'ul mutlaq yang fungsinya adalah untuk apa? Mubayyin li naw'i 'amilih, ini boleh dimutsanakan, boleh pula dijamakkan. Bi ikhtilafi anwa'ih, ya, dengan sesuai dengan perbedaan macam-macam yang ada di dalamnya. Seperti sirtu sayroi Zaidin al-Hasani wal-Qabihi, saya berjalan seperti dua jalannya Zaid, yang bagusnya dan yang jeleknya. Saya bisa. Ya. Ya. Wal-Mubayyin li'adadi amilih. Kemudian yang lain adalah maf'ul mutlaq yang fungsinya mubayyin, menjelaskan bilangan amilnya. Misaluhu, contohnya faduk kata dakatan wahidah, maka keduanya yakni bumi dan gunung dibenturkan sekali bentur. Ya, dibenturkan bunyinya. Wa i'rabuhu dukata fi'lun, fi'lun wa naibul fa'il. I'rabnya dukata fi'il dengan naibul fa'il. Dukka fi'lun madin mughayyiru sighah wa ta alamatu at-ta'nits. Wa alif tathniyah dhamir muttasil fi mahalli raf'in naibul fa'il. Belum dibaca ya? Atau ya, sebelum dilanjutkan, karena ada yang mau disampaikan. Belakang, mundur ke belakang, khususkan ilal waro, roja ilal waro, ke belakang. Roja al qahqara, kembali ke belakang, gitu ya. Bukan mundur ya, kembali ke belakang. Qahqara hanya digunakan untuk ke belakang. Kalau ke depan apa? Isim. Irobnya maf'ul mutlaq dia. Mansub 'alamat nasbi al-fathah al-muqaddara 'ala akhirih. Ya, yang lain. Al-muradu apa terjemahnya itu? Hah? Apa? Yani maksud dengan al-fa'ilu iyyah tadi, fi'il fi bi fi'il al-fa'il iyyah. Makna dari perbuatan fa'il terhadapnya. Ya, terhadap apa ini? Haknya kembali ke mana? Maf'ul mutlak ya. Dan dimaksud dengan perbuatan fi'il, perbuatan fa'il terhadap maf'ul mutlak adalah qiyamuhu bih, tegaknya maf'ul tersebut pada fa'il, di mana dia bisa disandarkan kepada fa'il. Maf'ul tersebut bisa disandarkan kepada fa'il, bukan berarti bahwasanya fa'ilnya yang mengadakan maf'ulnya, bukan. Ya. Mata mautan, bukan, bukanlah di sini yang mengadakan maut adalah apa? Fa'il, bukan. Tadi maknanya bahasa maut di sini bisa disandarkan kepada apa? Kepada fa'il. Bismillah. قال الشاعري رحمة الله تعالى عليه أو المبين لعدد عامله مثاله نحو فدكة دكة واحدة وإعرابه دكة فعل ونائب الفاعل دكة مفعول مطلق فدكة دكة واحدة وإعرابه دكة فعل ونائب الفاعل دكة فعل ماض مغير صيغة وتاء على التأنيث وألف التثنية ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل دكة مفعول مطلق واحدة صفة قال المفسرون وحملت الأرض والجبال أي حملتها الريح أو القدرة أو القدرة أو الملائكة فدكت أي دقت أي ضربت إحداهما بالأخرى دكة واحدة أي ضربة واحدة وفتتت حتى صارت كثيبا مهيلا فلم يتميز شيء من أجزائها عن الآخر عن الآخر قال الفراء ولم يقل ولم يقل فدككنا لأنه فدككنا لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة والأرض كالجملة الواحدة وقولك ضربت زيدا ضربتين فضربتين مفعول مطلق مبين لعدد عامله وهذا النوع يجوز تثنيته وجمعه بلا خلاف وهو أي المفعول مطلق اسمان كما قال ابن الحاجب وابن مالك تابعا للكوفيين بناء على أن المعنوي منهما منصوب الفعل المذكور الموافق له في المعنى وإن كان مخالفا له في اللفظ قال الرضي وهو أولى لأن الأصل عدم التقرير مذهب السيبويه والجمهور ومذهب السيبويه والجمهور أن المعنوي منصوب بعامل مقدر من لفظه فنحو قمت وقوفا الناصب لوقوفا فعل مقدر من لفظه كأنك قلت قمت ووقفت وقوفا لفظي أي منصوب لللفظ إن وافق عامله في لفظه ومعنوي أي منصوب للمعنى إن وافق عامله في معناه فإن وافق أي المصدر المسمى بالمفعول المطلق لفظ فعله أي عامله فعلا كان كالأمثلة المذكورة أو وصفا نحو والصافات صفا أو مصدر نحو سيرك السير الحثيثة سيرك السير الحثيثة متعب والمراد بالموافقة أن تتحدد أن تتحد مادته ومادة فعله سواء اتفق في المعنى كالأمثلة المذكورة أم لم يتفق نحو ضربت ضربا فهو لفظي أي يسمى المصدر اللفظي أي يسمى المصدر اللفظي كما تقدم من الأمثلة لتواقفهما في المعنى فقط وإن وافق معنى فعله دون لفظه بأن اختلفت مادته ومادة فعله فهو معنوي أي يسمى بالمصدر المعنوي لتوافقهما في المعنى فقط نحو جلست قعودا وقمت وقوفا فالجلوس والقعود بمعنى واحد وكذلك القيام والوقوف ولكن المادة مختلفة وهذا إنما يصح بناء على أن معنى الجلوس والقعود واحد وهو المشهور وفي شرح المصابه على القعود من الاضطجاع والجلوس من القيام وقال الإمام الراغب القعود إنما يقابل به القيام والجلوس إنما يقابل به الاتكاء فيقال القائم اقعد وللنائم اجلس فقد بان تباينهما وافتراقهما انتهى كذا قال في القاموس القعود الجلوس هو من القيام القعود الجلوس أو هو من القيام والجلوس من الضجعة ومن السجود انتهى وأشار بقوله أو إلى آخره إلى الخلاف في ذلك ومن قاعدته أن المشهور المعروف في اللغة هو الذي يصدر به كلامه ثم يعطف عليه ما دونه من الأقوال بأو والمصدر حده الذي يميزه عن غيره أنه اسم الحدث أي اسم يدل على الحدث كالضرب والمراد بالحدث المعنى القائم بغيره زاد بعضهم بعد قولي اسم الحدث الجار على الفعل أي المشتمل على جميع حروفه لفظا نحو ضرب وإكرام أو تقدير نحو قتال فإنه مشتمل على حروف قاتل تقديرا بدليل أنه قد ورد بلفظه قيتاً. لا بكسر القاف فخرج بذلك اسم المصدر فإنه وإن دل على الحدث إلا أنه غير جار على الفعل لخلوه عن بعض حروف الفعل كالغسل والوضوء والعطاء لخلو كل من الثلاثة عن بعض حروف فعله فمصدر الاغتسل والتوضؤ والإعطاء لجريانها على الفعل بخلاف عطاء فإنه خال عن همزة أعطى والغسل خال عن الهمزة والتاء من اغتسل والوضوء فإنه خال من التاء من توضأ فكل من الثلاثة يقال له اسم مصدر وفسر بعضهم جريان المصدر على الفعل بقوله وهو إراد اسم الحدث بعدما اشتق منه منصوب به على أنه مفعول مطلق. والمبين لعدد عامله. Kemudian masih pada macam maf'ul mutlak adalah al-mubayyin li'adadi 'amilih, yang fungsinya menjelaskan bilangan amilnya, jumlah berapa kali amilnya diperbuat. Misaluhu fadukkata dakkatan wahidah. I'rabnya dukkata fi'lun wa naibul fa'il. Dukka fi'lun madin mughayyiru shighah wa ta alamatu ta'nits. Wa alif tasniyah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Takka takkatan maf'ulun mutlaq. Wahidah sifah. Fadukkata dakkatan wahidah. Qala mufassirun wa hamalatil arda wal jibala wa humilatil ardu wal jibalu ay hamalatha ar-rih wal qudratu awil malaikah. Dikatakan oleh al-mufassirun katanya wa humilatil ardu wal jibal, dibawa, diangkat, ya, bumi dan gunung-gunung. Ya, ini diangkat oleh, coba dicek lagi ya antum pada tafsir, siapa yang mengangkat. Ya, ar-rih disebutkan angin, kudroh, kekuasaan. Awil malaikah ataupun para malaikat. Fadukkata. Ya. Fadukkata ay duqqata. Yani duribat ihdahuma bil ukhra, yaitu dibenturkan salah satunya kepada yang lain. Dukatan wahidah, sekali benturan. Ay borbatan wahidah, yani sekali pukulan. Wafuti tata hatta sarat katiban mahila. Kemudian dihancurkan, dipecahkan, hingga jadilah katiban mahila, debu-debu yang berhamburan. Falam yatamayaz syai'un min ajza'iha 'anil akhar, sehingga tidak bisa terbedakan sesuatu dari bagian-bagiannya dari yang lainnya, sama menjadi debu. Qala al-Farra walam yaqul fadukikna. Fadukikna li'annahu ja'ala al-jibala kullaha kal jumlatil wahidah wal arda kal jumlatil wahidah. Kata al-Farra, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fadukikna, tapi fadukkata. Li'annahu, karena Allah ja'ala al-jibala kullaha kal jumlatil wahidah, menjadikan gunung-gunung seperti satu bagian. Wal arda kal jumlatil wahidah, dan juga bumi seperti satu jumlah, sehingga dua makhluk. Meskipun di situ jibal jamak, kemudian juga al-ard juga ada tujuh, tapi masing-masingnya dijadikan satu, sehingga dimusanakan. Fadukkata, bukan fadukikna, dijadikan jamak. Wa qawlika darabtu zaidan darbataini, dan ucapanmu darabtu zaidan darbataini. Fa darbataini maf'ulun mutlaq mubayyin li'adadi 'amilih. Darbatain adalah maf'ul mutlaq, menjelaskan jumlah atau bilangan amilnya. Wa hadha an-naw' yajuzu tafniyatuhu wa jam'uhu bila khilaf. Macam yang ini al-mubayyin li 'adadi 'amili boleh dimusanakan, boleh pula dijamakan tanpa ada khilaf. Wa huwa ay al-maf'ulul mutlaqu qisman, dan dia yakni maf'ul mutlaq ada dua bagian. Kama qalahu Ibnu Hajib wa Ibnu Malik taba'an al-Kufiyyin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Hajib dan Ibnu Malik karena mengikuti mazhabnya orang-orang Kufah. Bina'an 'ala anna al-ma'nawiyya minhuma mansubun bil fi'l al-madhkuri al-muwafiq lahu fil ma'na wa in kana mukhalifan lahu fil lafdhi. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya annal ma'nawiyya minhuma maf'ul mutlaq yang ma'nawi itu mansub dinasabkan bil fi'l al-madhkur, dimansubkan oleh fi'il yang telah disebutkan. Al-muwafiq lah yang mencocoki masdar ini dalam makna. Wa in kana mukhalifan lahu fil lafz, meskipun berbeda pada lafaznya. Ya, seperti jalasu qu'udan. Di sini qu'udan dinasabkan oleh fi'il yang muwafiq dengan qu'ud ma'nan dalam hal makna. Meskipun berbeda apa? Dalam hal makna, meskipun berbeda apa lafaznya. Qala ar-radi wa huwa aula, kata ar-radi ini lebih utama, yaitu dengan menjadikan penasob dari maf'ul mutlaq itu adalah fi'il yang sebelumnya yang semakna meskipun berbeda lafadznya. Pada contoh jalasu qu'udan, itu yang lebih utama adalah qu'udan dinasobkan oleh jalasa. Di sana ada pendapat yang lain. Li'anna al-asla adamu taqdiri, karena hukum asalnya adalah tidak ada pentakdiran. Selama bisa untuk tidak ada pentakdiran, maka dibawa ke situ. Tidak ditakdirkan. Wa madhhabu sibawai wal jumhuri anna al-ma'nawiyya mansubun bi'amilin muqaddarin min lafzih. Adapun madhhabnya, pendapatnya sibawai dan jumhur adalah bahwasanya maf'ul mutlaq yang ma'nawi itu mansub dinasabkan oleh amil yang muqaddar, yang satu lafaz dengannya. Contohnya kumtu wukufan, satu makna wakofa dengan koma, berdiri. Kata sibawai dan jumhur, wukufan dinasabkan oleh apa? Amil muqaddar dari lafaz wukufan. An-nasibu li wukufan fi'il muqaddar min lafzihi. Yang menasabkan wukufan adalah fi'il muqaddar dari lafadznya. Ka'annaka qulta qumtu wa waqaftu wukufan, ketika kamu mengatakan qumtu wukufan seolah-olah kamu mengatakan qumtu wa waqaftu wukufan. Jadi yang menasabkannya adalah fi'il muqaddar yang diambil dari lafadz masdarnya. Ini pendapat sibawai dan jumhur. Lafzi, kemudian beliau sebutkan macam yang pertama dari maf'ul mutlaq adalah lafzi, masdar lafzi. Ay mansub li lafzin in wafaqa 'amiluhu fi lafzi, in wafaqa 'amilahu fi lafzi. Lafzi yani mansub li lafzin. Lafzi adalah isim nisbah, dinisbahkan kepada lafaz. Dikatakan lafzi in wafaqa 'amilahu fi lafzi, apabila masdar ini mencocoki amilnya dalam lafaz. Jalastu julusan. Ini lafzi, karena julus itu mencocoki lafadz amilnya jalasa. Wa ma'nawi, dan ma'nawi ay mansubun lil ma'na, ma'nawi ini dinisbahkan kepada makna. In wafaqa 'amilahu fi ma'na, yakni apabila masdarnya mencocoki amilnya dalam hal makna. Jalastu qu'udan. Fa in wafaqa أي المصدر المسمى بالمفعول المطلق لفظ فعله أي عامله فعلا كان كالأمثلة المذكورة أو وصفا نحو الصافة صفة. Apabila yakni apabila masdar yang disebut dengan maf'ul mutlaq ini mencocoki lafaz fi'ilnya, apabila maf'ul mutlaq ini mencocoki lafaz fi'ilnya ataupun mencocoki amilnya, apakah amilnya fi'il sebagaimana pada contoh-contoh yang telah disebutkan, atau amilnya wasaf, contohnya wasafati soffa. Di sini soffa adalah masdar maf'ul mutlaq dinasabkan oleh amil yang berupa wasaf isim fa'il. Wasafat. Safa yasifu safun, muannatsnya safa, ataupun dijamakan dengan jamak muannats salim safat. Aw masdaran, ataupun amilnya berupa masdar. Contohnya sayruka as-sayrul hafiz. Ya. Sayruka as-sayrul hafiza ya. Sayruka as-sayra al-hathitha mut'ibun. Sayruka as-sayra al-hathitha mut'ibun. Jalanmu dengan cara jalan yang cepat itu mut'ibun, bikin capek. Sayruka as-sayra al-hathitha mut'ibun. Jalanmu dengan cara jalan yang cepat ini mut'ib, bikin lelah. Di sini mana maful mutlaknya? As-sayra. Apa yang amilnya, menjadi amilnya? Sair, masdar. Wal muradu bil muwafaqati an tattahida madatuhu wa madatu fi'lihi sawa'un ittafaqa fil ma'na kal amthilah al madhkurah am lam yattafiqa nahu. Ya, di sini tidak disebutkan contohnya, ada dalam catatan kaki. Dan yang dimaksud dengan muwafaqa yaitu fa'il wafaqa. Yang dimaksud dengan muwafaqah, kecocokan, adalah antattahida madatuhu, madahnya, lafadnya, wa madatu fi'lihi, lafadnya masdar dengan lafad fi'ilnya sama. Ittafaqa fil ma'na. Ulangi, wal murad bil muwafaqah antattahida madatuhu wa madatu fi'lihi sawa'un ittafaqa fil ma'na. Yang dimaksud dengan muwafaqah adalah satu, madahnya, lafadnya dengan madah fi'ilnya sama saja. Ittafaqa sama dalam makna sebagaimana dalam contoh-contoh yang disebutkan, ataupun tidak sama. Am lam yattafiqa, ataupun tidak sama. Contohkan apa di situ? Dorobtu dorban ya. Di sini enggak ada contohnya. Fa'in wafaqa lafza fi'lihi. Yang dimaksud dengan muwafaqa di sini adalah apa? Satu madah, satu lafaz. Sama saja apakah makna yang satu ataupun berbeda. Hakadha bayat, di sini ada yang hilang. Wa yasya'an yukun al-mithal dorobtu dorban idha kan al-murad bil-masr as-safar. Contohnya di sini. Di sini enggak ada contohnya, catatan kaki ada. Wa yasihu an yakuna al-mithal darabtu durban idza kana al-murad bil masdar as-safar litijarah wa bil fi'li ad-darb. Binahwi yad aw 'asa. Bisa darabtu durban dijadikan sebagai contohnya. Tadi disebutkan bahwasanya maful mutlak yang maknawi adalah apabila maful mutlak ini mencocoki lafad amilnya. Lafad amilnya meskipun berbeda lafadnya. Atau sebelum itu biar gak sulit. Yang lafzi adalah apabila maful mutlak ini mencocoki apa? Amilnya dalam makna. Seperti apa dalam makna sama? Jalas itu julusan. Sama maknanya kan? Lafadnya makna, lafadnya sama. Apa? Makna juga sama. Atau lafadnya saja yang sama, mana beda. Contohnya borob tu borban. Ini bisa dibawa kepada dua contoh. Borob itu diantara makna yang safar. Kalau antum jadikan di sini borban masdar di sini bermakna safar, berarti hanya sama apa? Lafadnya, maknanya beda. Borob tu borban. Saya borob tu borban. Memukul borban. Safar, memukul safar. Fi'ilnya di sini bermakna dorob dengan tangan ataupun tongkat. Ada pun dorbannya, masdarnya bermakna apa? Safar. Jadi antara ad-dorob mana yang safar. Seperti dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza dorobtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Dorob di situ bermakna apa? Safar. Ini juga sama, disebut apa? Maful mutlak yang sifatnya apa? Lafzi. Fahuwa lafzi ayu sama al-masdar al-lafzi, yani disebut dengan masdar yang lafzi. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Yang jarang ya, yang lam yattafiqo fil makna ini jarang ya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi bi an ikhtalafat madatuhu wa madatu fi'lihi fa huwa ma'nawi. Apabila masdar ini mencocoki makna fi'ilnya bukan pada lafadznya, yakni lafadznya berbeda, madah lafadznya berbeda, lafadznya masdar berbeda dengan lafadz fi'ilnya, fa huwa ma'nawi, maka dikatakan dia sebagai masdar yang ma'nawi atau maf'ul mutlak yang ma'nawi. Ayu sama bil masdaril al-ma'nawi, yakni disebut dengan masdar ma'nawi. Litawafuqihima fil ma'na, karena ada kecocokan dalam makna. Faqat saja. Contohnya, jalastu ku'udan wa kumtu wukufan. Fal julus wal ku'ud bi ma'nan wahidin, maka julus dan ku'ud itu satu makna. Wa kadhal qiyamu wal wukufu, demikian pula al-qiyam dan al-wukuf. Walakin al-madata mukhtalah mukhtalifatun, hanya saja lafadznya berbeda. Ya, lafadznya berbeda. Jalasa dengan qu'ud, lafadznya berbeda. Qoma dengan wuquf. Wa hadza innama yasihu bina'an 'ala anna ma'na al-julusi wal qu'ud wahid wa huwa al-mashhur. Yang demikian ini dikatakan benar. Qu'ud dan dijadikan sebagai masdar atau maf'ul mutlak. Wuqufan juga dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Itu dikatakan benar, bina'an 'ala anna ma'na al-julus wal qu'ud wahid, dibangun di atas pendapat bahwasanya antara julus dan qu'ud itu satu. Dan ini yang masyhur. Kalau kita ambil pendapat ini, bisa kita katakan pada contoh jelas qu'udan sebagai maf'ul apa? Mutlak ataupun masdar ma'nawi, al-masdar al-ma'nawi. Demikian pula waqumtu ququfan. وفي شرح المصابيح أن القعود من الاضجاع والجلوس من القيام. Tapi disebutkan di dalam kitab syarah al-masabih perbedaan makna antara qu'ud dengan julus. أن القعود من الاضجاع والجلوس من القيام. Bahwasanya qu'ud, ya, itu duduk dari berbaring. Tadi berbaring tidur, kemudian duduk. Ah, itu qu'ud namanya. والجلوس من القيام. Adapun julus duduk dari berdiri. Ya, kalau berbeda maknanya maka tidak bisa dijadikan qu'ud sebagai apa? Al-masdar al-ma'nawi ataupun maf'ul mutlak yang ma'nawi. Wa qala al-Imam ar-Raghib, dikatakan oleh al-Imam ar-Raghib, al-qu'udu innama yuqabilu bihi al-qiyamu. Ya, kata al-Imam ar-Raghib, al-qu'ud tidak lain adalah lawan dari al-qiyam. Lawan dari berdiri. Wal julusu innama yuqabiluhu bihi yuqabilu bihi yuqabilu bihi al-ittika'u, sedangkan julus tidak lain, dia merupakan lawan dari ittika, bersandar, pertelakan. Fayuqalu lilqa'im, maka dikatakan kepada orang yang sedang berdiri, uq'ud, duduklah. Walin na'im, dan kepada orang yang sedang berbaring, pertelakan, ijlis, duduk. Faqad bana tabayunuhuma waftiraquhuma, dan sungguh jelas perbedaan antara keduanya. Intaha kadza qol, ya intaha kadza qala fi kadza qol, demikian yang beliau katakan. Wa fil qamus, di dalam kitab al qamus al muhid, al qu'udu al julus, kata sahibul qamus, al qu'ud satu makna dengan al julus. Al qu'ud maknanya julus, kata beliau. Au, setelah itu beliau tambahkan au atau huwa min al qiyam, qu'ud itu duduk dari berdiri. Wal julus minad dhaja'ah, sedangkan duduk adapun julus itu dari berbaring. Wa minas sujud, dan dari sujud. Intaha. Selesai. Pendapat beliau sahibul kamus yang mana ini? Dalam kitab al-kamus dikatakan al-julu al-qud al-julus, al-qud yang mana julus? Atau iya. Kalau qud dari berdiri, julus dari berbaring atau dari sujud. Mana pendapat beliau? Al-Qamus, sahibul Qamus, jelaskan di sini. Wa asyara biqaulihi au, beliau sahibul Qamus mengisyaratkan pada ucapannya tadi au. Ya, al-Qamus al-qu'udu al-julus au. Au ini mengisyaratkan kepada atau sampai seterusnya mengisyaratkan kepada adanya khilaf fi dzalik, dalam masalah ini, yaitu tentang mana al-qud, apakah beda dengan al-julus atau sama. Wa min qa'idati, dan di antara kaidahnya sahibul qamus adalah, di antara kaidah beliau adalah annal masyhur al-ma'ruf fil lughah huwa alladhi yasturu bihi kalamuhu thumma yu'taf 'alayhi ma dunahu min al-aqwal bi aun. Di antara kaidahnya beliau sahibul qamus adalah bahwasanya yang masyhur dan yang ma'ruf dalam bahasa itulah alladhi yasturu bihi kalamuhu, yang beliau awali di dalam ucapannya. Beliau mengawali dengan ucapannya apa? Al-qu'udu al-julus, itu menunjukkan itulah yang masyhur dan yang ma'ruf dalam lughah. Tsumma yu'taf 'alaihi ma dunah, kemudian diatofkan kepada yang pertama tadi pendapat-pendapat yang lain. Iya. Minal aqwal. Ya, dari pendapat-pendapat yang lain yang kurang masyhur. Panjang ya. Wal masdar, dan masdar definisinya adalah alladzi yumayyizu an ghairihi, definisinya yang membedakannya dengan yang lainnya, annahu, bahwasanya dia masdar adalah ismul hadas, nama hadas, kejadian. A ismun yadullu ala al hadas, yaitu isim yang menunjukkan kepada kejadian, kadhrab, pemukulan, al julus, duduk, yang seterusnya dan seterusnya. Wal muradu bil hadas al ma'na al qa'im bi ghairihi, dan yang dimaksud dengan hadas adalah makna yang tegak pada yang lainnya. Ya, seperti tadi, dorob, siapa yang memukul? Iya kan? Julus, siapa yang duduk? Ya. Zada ba'duhum ba'da qawlihi ismul hadas al-jari ala al-fi'li. Sebagian ahli nahu ada yang menambahkan. Ya. Setelah ucapannya ismul hadas, yaitu ditambahkan dengan keterangan al-jari ala al-fi'li. Ismul hadas yang berlangsung bagi fi'il, ataupun pada fi'il. Ismul hadas al-jari ala al-fi'il, ismul hadas yang berlangsung pada fi'il. Ay al-mustamil ala jami' hurufi, maksud dari al-jari ala al-fi'il adalah bahwasanya isim masdar ini mencakupi semua huruf-huruf fi'il lafdhan, secara lafaz. Nahu darabtu, nahu darbin wa ikramin, sari darbin dan ikramin, sari daraba, berlangsung pada huruf-hurufnya fi'il. Ya. Demikian pula ikramin. Ya. Dari akroma atau takdiro, ataupun secara takdir dia mencakupi huruf-huruf fi'il secara takdir, seperti contoh qital. Dari apa qital? Qatala, yuqatilu. Ini sendiri secara lafaz ya berbeda, tapi secara takdir sama, ada yang kurang, ada yang hilang. Qatala ya, jadi qital ya. Nahu qital fa innahu mustamil ala huruf qatil. Ya. Qatala takdira. Qital itu mencakup huruf-huruf yang ada pada qatala. Ya. Qatala. Takdira secara takdir bidalili, dengan dalil bahwasanya telah datang dengan lafaz qital di situ ya. Di sini kurang ya-nya. Qital aja qital. Ya, qital. Ya. Bikasri al-qaf, dengan kasra qaf. Fa kharaja bidzalik ismul masdar, maka dengan ini keluarlah isim masdar. Fa innahu indalla 'ala al-hadats, sesungguhnya isim masdar meskipun dia menunjukkan kepada hadats, illa annahu ghairu jarin 'ala al-fi'li, hanya saja isim masdar ini dia tidak berlangsung pada huruf-huruf fi'il. Li khuluwihi an ba'di hurufil fi'li, karena isim masdar kosong dari sebagian huruf-huruf fi'il, seperti ghusl, ightasaltu ghuslan. Ightasaltu ghuslan, ghuslan ini isim masdar. Ya, sama mafmul mutlaq juga, tapi dia tidak ada kata masdar tapi isim masdar. Kenapa? Karena sebagian huruf-huruf masdarnya hilang. Iya kan? Wal wudu, dari tawaddatu wudu'an. Ada yang hilang kan? Wudu'an. Wal 'ata, a'taitu Zaidan 'ata'an. Hilang kan beberapa huruf apa? Fi'ilnya. Maka disebut apa? Dengan apa ini? Isim masdar. Maknanya sama dengan masdar. Namanya yang beda. Li khuluwi kullin min ats-tsalatsa an ba'di huruf fi'li, karena tiga contoh ini kosong dari huruf-huruf fi'ilnya. Fal masdar, seharusnya masdarnya, adapun masdar dari contoh fi'il-fi'il tadi adalah ightisal. Masdar dari ghusl ightisal. Dari al-wudu tawaddu, dari 'ata al-i'ta, li jarayanihi 'ala al-fi'li, karena tiga masdar ini ightisal, tawaddu, i'ta, itu berlangsung pada huruf-huruf fi'il. Bikhilafi Atha, berbeda dengan Atha, fa innahu khalin an hamzati Atha, dia kosong dari hamzah yang ada pada Atha. Dan ghusl ini juga khalin anil hamzah wa ta, kosong dari hamzah dan ta. Pada contoh ba'tu wudu'an, hilang. Iya, di situ hamzah dan ta'nya. Berbeda dengan tawaddu, ada di situ terkumpul ta dengan apa? Hamzahnya. Min ightasala, ya. Ulangi. Wal ghusl khalin, dan ghusl khalin kosong dari hamzah dan ta yang ada pada ightasala. Wal wudu, dan juga wudu. Fa inna khalin, ini wudu khal, kosong dari ta yang ada pada tawaddu'a. Fa kullun minas salasah, maka tiga contoh ini yuqalu lahu ismu masdar, disebut dengan isim masdar. Wa fassara ba'dhum jarayanil masdar 'alal fi'li biqaulihim, ya nanti insyaallah cukup waktunya. Masih bersambung dengan istilahnya, insyaallah akan kita ulang pada kesempatan berikutnya. Barangkali juga ada isyal, nanti kita jawab pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.